tidak pernah sholat, menyembah di kuburan. Ini semuanya tidak membenarkan apa yang ada dalam hatinya. Tidak cukup dikatakan dia beriman. Maka Islam itu adalah rukun Islam, perkara yang zahir harus dibenarkan dengan sesuatu yang benar, membenarkannya dalam hati. Dan al-iman adalah rukun iman, perkara yang dalam hati harus dibenarkan dengan perbuatan secara zahir yang membenarkan keimanannya dalam hati. Qala al-ihsan, al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau apa? Melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahui bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini secara global tentang Islam dalam agama kita, secara, dan ini Islam bermakna khusus, dan kita akan rinci lebih gamblang lagi. Ya, ada bab khusus. Yang saya inginkan di sini dengan menjelaskan ini secara panjang lebar adalah ayat di sini dikatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Dan barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, iya, selain dari Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, iya, maka tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima darinya. Jadi bisa bermakna siapa yang mencari selain Islam, siapa yang mencari selain agama Islam, dia ingin masuk agama Nasrani misalnya, atau agama Yahudi, atau agama Buddha, atau agama ini dan seterusnya, dia cari selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti adalah minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Ini makna yang pertama. Kalau diinginkan Islam selain agama Islam, kalau diinginkan dengan Islam di sini adalah Islam yang khusus, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi, maka artinya siapa yang mencari selain Islam, siapa yang mencari suatu perkara selain tuntunan Nabi, ya, yaitu melakukan perkara yang tidak diatus, dibangun di atas tuntunan Nabi, melakukan bid'ah dalam agama, ini juga dicakup di dalam ayat ini, tidak akan diterima darinya, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan ayat ini termasuk ayat-ayat pokok tentang bahaya bid'ah, tentang bahaya bid'ah, ya. Dan orang yang merugi dalam ayat di sini dibangun di atas dua penafsiran ini, dan dua, di atas dua kemungkinan kerugian dua perkara, ya, sesuai dengan Islam yang diinginkan itu yang bagaimana. Selain Islam yang diinginkan itu yang bagaimana. Kalau yang diinginkan dengan selain Islam, dia mencari selain Islam, selain agama Islam, dia misalnya masuk ke dalam agama Yahudi, agama Nasrani, tidak akan diterima darinya selama-lamanya, dan dia merugi dengan kerugian kubra, khasaratan kubra, kerugian yang sangat besar, yaitu masuk dalam neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Dipahami ini? Iya. Kalau yang diinginkan dengannya mencari Islam, yaitu mencari selain Islam, yaitu mencari selain sunnah Nabi, tidak berada di atas tuntunan Nabi, maka dia akan diterima juga darinya, dan dia akan merugi, tapi kerugiannya di sini tidak sama dengan kerugian orang yang kafir, tapi kerugiannya adalah kerugian sugra, tidak mengeluarkannya dari Islam, ya. Kullun bihasabi, sesuai dengan bentuk penyimpangannya. Ya. Dipahami? Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Dipahami? Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Nah, ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innal dina indallahi al-islam, sungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya. Ini sama ya dengan ayat sebelumnya. Nah. Ya. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa orang yang mencari Islam selain dari tuntunan Nabi, Islam yang khusus selain dari tuntunan Nabi, cari petunjuk selain dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membahayakan dirinya. Ya. Dan kadang seorang sudah berupaya, beramal susah payah. Nah, banting tulang peras keringat, tapi yang dia dapatkan adalah kerugian. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Sudah beramal capek-capek, ya, masuk ke dalam neraka yang sangat panas, dan diberi minum dari air yang aniyah, yang sangat panas dan mendidih. Karena itu hendaknya beramal dengan amalan yang dibangun di atas keislaman, Islam yang umum maupun Islam yang khusus, semuanya harus lengkap bagi umat Islam. Dan siapa yang melakukannya, amalan apa saja tidak akan diterima. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Sungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan hartanya untuk menghambat jalan Allah. Mereka menginfakkan hartanya dan kelak di kemudian hari akan menjadi kerugian untuk mereka. Kemudian mereka akan dikalahkan juga. Walaupun mereka menafkahkan seluruh hartanya, tetap akan dikalahkan. Sebab agama ini tetap akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah. Kemudian setelah itu dikatakan di sini ayat yang ketiga, wa qaulullahi taala, dan firman Allah taala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan-jalan itu. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti selain dari itu. Fatafarraqu bikum, selain dari itu, dari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa anna hadha sirati, sungguhnya ini jalanku. Sirati menunjukkan bahwa agama itu cuma satu. Iya. Agama itu cuma satu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Dikatakan lagi wa anna hadha sirati, dipakai hadha, sungguhnya ini. Tidak disebut apa ini sebab sudah jelas. Sirati mustaqiman, lurus, tegaskan, menunjukkan bahwa jalan Islam itu sangat lurus sekali. Iya. Jalan yang sangat lurus, jalan yang sangat nampak, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran di dalamnya. Iya. Kewajiban kita hanya masuk ke dalam Islam dan mengikutinya. Karena itu perintahnya fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti selain dari itu, dari jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. An sabilihi, dari jalannya. Al-ayat. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ya, as-subul al-bid'ah wasyubhat. Ditalik saya di sini, talik Syekh Ismail Al-Ansari. Perkataan Mujahid ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, Abid bin Humaid, Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim, Abu Syekh, sebagaimana dalam Ad-Durrul Manthur. Mujahid menafsirkan ayat ini. Dan Mujahid ini, beliau adalah salah seorang murid senior Ibnu Abbas, yang mempelajari ilmu tafsir dari Ibnu Abbas. Nah, adapun tafsir Mujahid yang banyak dijual di Indonesia ini, itu tafsir Mujahid dari jalan yang lemah. Iya. Dari jalan yang lemah. Kalau saya enggak salah, ada rawi di situ namanya Abu Muhammad Abdurrahman bin Al-Qasim, dicap pendusta oleh para ulama. Ya. Kemudian dia juga dari jalan Ibn Abi Najih, meriwayatkan dari Mujahid dan tidak mendengar dari Mujahid dalam tafsir. Iya. Juga penafsiran Ibnu Abbas yang banyak dijual juga di Indonesia di toko-toko buku Arab. Tafsir Miqbas begitu, kalau asal judulnya begitu. Ini juga adalah tafsir yang lemah penisbatannya kepada Ibnu Abbas. Ya. Dari jalan silsilah jalan sanad yang dikatakan oleh para ulama sanad yang paling lemah. Ya, di antara sanad yang paling lemah. Nah, karena itu di dalam penafsiran itu juga butuh mengetahui ya, ilmu hadis, dan butuh tahu bagaimana cara menafsirkan yang benar. Berkata Mujahid, as-subul al-bid'ah wasyubhat. Subul di sini, ya. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan. Subul di sini, jalan-jalan yang diinginkan adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jadi agama Islam sudah benar. Ya. Agama Islam itu nampak dan jelas. Maka jangan ikuti selain dari agama Islam. Jangan ikuti bidah-bidah, jangan ikuti syubhat-syubhat sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini juga menunjukkan tentang wajibnya kita masuk ke dalam Islam. Iya. Dan di sini pengarang rahimahullahu taala beliau ingin memasukkan, ya, ingin menjelaskan tentang bagaimana cara masuk ke dalam Islam itu. Cara masuk ke dalam Islam itu adalah cara masuk ke dalam Islam dengan cara masuk yang sempurna, ya, dengan seluruh bagiannya, dengan tiga rukunnya, yaitu mengikuti Al-Qur'annya, mengikuti sunnahnya, dan mengikuti jalan para ulama as-salaf. Ya. Ini yang beliau inginkan di sini dengan kalimat wajib masuk ke dalam Islam. Ya. Sebab ini tiga rukun penting yang tidak bisa dipisahkan. Nah, mengikuti Al-Qur'an was sunnah jelas. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beliau terangkan bahwa Al-Qur'an itu datangnya dengan perantara sunnah, ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah datang kepada kita umat Islam dengan perantara para sahabat, para ulama as-salaf. Karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, jalan para sahabat, ya. Karena itu di ayat dipuji orang-orang yang mengikuti mereka, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Iya. Wa a'adda lakum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Disiapkan untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan orang yang menyelisih jalan para ulama as-salaf diancam dengan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang mengikuti atau barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka kami akan biarkan mereka larut dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan ia ke dalam api neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu Ibnu Qudamah dalam Dhammut Ta'wil, juga Ibnu Al-Qayyim menukil ijma' di kalangan para ulama, sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Dan para ulama tidak pernah sepakat di atas kesesatan. Iya. Nah, karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini tarikh beliau, ya, menjelaskan hadis ayat, beliau bawakan juga perkataan-perkataan para ulama as-salaf. Iya. Menunjukkan keterikatan pemahaman dengan pemahaman para sahabat yang memahami Al-Qur'an dengan benar, dengan baik. Dalam penafsiran juga diambil penafsiran dari memang ahlinya, mujahid, muridnya sahabat. Masuk ke dalam tiga generasi yang dikatakan oleh Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi terbaik yang tersebut dalam hadis yang mutawatir ini. Iya. Nah, kemudian dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh hadis. Iya. Kata beliau, An Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang membuat perkara baru dalam siapa yang membuat suatu yang baru dalam perkara kami, maksudnya dalam agama kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, sesuatu bukan dari agama dibuat-buat, fahuwa raddun, maka perkara tersebut adalah perkara yang tertolak. Akhrajahu, akhrajahu di situ pakai kalimat panjangnya jahu, menunjukkan dua fa'ilnya, yaitu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, begitu maksudnya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim hadits ini. Ini Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz, yaitu lafaz bagi Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ini dua hadis yang merupakan salah satu dari landasan pokok dalam syariat Islam. Iya. Naam. Yaitu tentang wajibnya menolak bid'ah dan menjauhi segala perkara yang baru dengan seluruh jenisnya. Hadis ini kita lihat ya, dibawakan dengan dua lafaz di sini oleh pengarang. Lafaz pertama, man ahdatha fi amrina hada. Siapa yang buat perkara baru dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka dia tertolak. Jadi dia buat perkara baru. Ini lafaz pertama. Dia buat perkara baru. Jadi kalau dia bikin perkara baru, walaupun dia tidak beramal dengannya, dia bikin saja, tidak beramal dengannya, cuma dia buat, maka ini juga tertolak. Iya. Kalau lafaz yang kedua, itu amalannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang berbuat suatu amalan, dia beramal, tapi bukan dia yang bikin, itu juga tertolak. Iya. Sama, ada orang ditanya, loh, kenapa kamu seperti itu? Itu kan bid'ah, anda ada anunya. Oh, ini bukan saya yang beri contoh, tidak apa-apa, saya tidak dapat dosa. Nah, kamu juga dapat dosa dan amalanmu juga tertolak, sebab ini hadis berlaku umum. Jadi lafaz yang pertama, orang yang berbuat perkara baru ya, walaupun dia tidak beramal, ditolak amalannya. Demikian pula dia beramal tapi bukan dia yang buat ya, itu juga tertolak. Semuanya tertolak berdasarkan dua konteks ini ya. Dan hadis ini menjelaskan tentang bahaya bid'ah ya. Dan bid'ah itu ada dua macam. Iya. Ini pembagiannya sebenarnya diambil dari pembagian dari sisi bahasa dan sisi syariah. Ada bid'ah dalam agama dan ada bid'ah dalam dunia. Iya. Dalam perkara dunia. Kalau bid'ah dalam perkara dunia, itu adalah perkara yang dibolehkan sepanjang tidak ada dalil dari syariah yang melarang. Ini mikrofon di depan saya bid'ah secara bahasa, perkara baru. Ya kan? Tidak ada contoh sebelumnya. Sebab bid'ah secara bahasa artinya adalah perkara baru yang dibikin tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Sama seperti ayat badi'us samawati wal ard. Allah itu badi yang membid'ah langit dan bumi. Apa artinya? Ya. Artinya Allah membuat langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Tidak ada contoh sebelumnya. Demikian pula Nabi berkata, "Wa ma kuntu bid'an minar rusul." Saya bukan bid'ah dari para rasul. Maksudnya saya ini bukan rasul yang baru. Ada rasul sebelum saya. Iya. Begitu. Jadi bid'ah secara bahasa itu bisa baik, bisa jelek. Nah, kalau dalam perkara dunia, sepanjang tidak ada dalil dari syariat yang melarang, ya boleh saja. Mikrofon ini bid'ah, motor bid'ah, mobil bid'ah, ya, sepeda bid'ah, semuanya bid'ah dari sisi bahasa. Ya. Yang tercela itu yang mana? Bid'ah dalam dunia atau bid'ah dalam agama? Yang tercela itu adalah bid'ah dalam agama. Inilah bikin-bikin perkara baru dalam agama. Dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Iya. Adapun secara istilah, secara syariah, bid'ah itu kata Imam Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun tadafi syari'ata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Adalah suatu jalan dalam agama. Jadi, ini bid'ah, jalan mukhtara'ah, dibuat-buat. Jadi pertama bid'ah itu perkara dibuat-buat. Kemudian yang kedua fit din, dalam agama. Ini khusus berkaitan dalam masalah agama. Tudafi syari'ah, bertentangan dengan syariah. Sebab seluruh bid'ah itu bertentangan dengan syariah. Tidak seorang pun yang berbuat bid'ah pasti dia meninggalkan satu sunnah. Itu kaidah umum. Ya. Dalam prinsip agama. Tidak satu pun orang yang berbuat bid'ah pasti dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Ya. Kasih contoh bid'ah apa saja. Misalnya bid'ah maulid misalnya. Sunnahnya tidak ada maulid, kan begitu. Ya. Kalau dia lakukan bid'ah artinya ditinggalkan sunnah. Ya. Demikian. Apa saja dia lakukan pasti dia akan, dia buat bid'ah apa saja, pasti dia akan tinggalkan satu sunnah yang semisal dengannya. Ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan nusus adillah. Iya. Jadi kata Imam Syatibi, bid'ah itu adalah jalan yang dibuat-buat dalam agama, bertentangan dengan syariah, dia lakukan dengan maksud bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Memang maksudnya mau ibadah, iya. Tapi tidak diterima ibadahnya karena tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi makna ayat. Ya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam, selain Islamnya Nabi sebagai agama, tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat dari orang-orang yang merugi. Dan hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka perkara tersebut adalah tertolak. Dan juga di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Bukhari, ya, atau enam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhditha," dua bacaan, bisa dibaca muhditsan, bisa dibaca muhdatsan, "fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl." Siapa yang melindungi muhdits, pelaku bid'ah, kalau dibaca muhdits. Kalau muhdats, dia menganut bid'ah. Jadi dua yang kena ancaman. Orang yang melindungi, dia tidak berbuat, dia lindungi pelaku bid'ah. Ya, ini kena ancaman. Dan kena ancaman juga orang yang menganut, dia berkeyakinan, apakah dalam artian dia lakukan atau dia yakin dalam dirinya, dia akan dapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari seluruh manusia, tidak akan diterima sedikit pun darinya. Luar biasa bid'ah ini. Iya. Dan sangat berbahaya sekali. Saking bahayanya, belum ada bid'ah, Nabi sudah memperingatkan bahayanya bid'ah. Iya. Belum ada bid'ah di zaman Nabi, sudah diperingatkan. Karena bahayanya bid'ah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada beberapa bab menjelaskan tentang bahaya bid'ah. Kita akan uraikan lebih luas lagi insyaallah taala. Cuma di sini saya akan berikan beberapa poin global tentang masalah bid'ah. Iya. Bid'ah itu ada bid'ah yang mengkafirkan keluar dari Islam, dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan keluar dari Islam banyak jenis. Iya. Iya. Dan banyak di antaranya. Dan bid'ah yang mengkafirkan dari keluar dari Islam itu banyak jenis, dan itu bentuknya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunan sebelumnya dan bertentangan dengan pokok dasar penting dalam syariat Islam. Iya. Misalnya orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, orang-orang Qadariyah misalnya yang mengatakan Gulatul Qadariyah, ekstrim Qadariyah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang terjadi nanti kalau setelah perkara itu terjadi. Perkara baru ini, pemikiran yang sangat sesat. Iya. Nah, dan ini bid'ah yang seperti ini mengkafirkan. Orang yang mengucapkannya kafir keluar dari Islam. Ibnu Umar ketika dikabarkan ada orang yang bicara seperti ini, katakan, kalau kamu ketemu dengan mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Andai kata mereka punya gunung Uhud emas, mereka sedekahkan, tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Contoh lain, bid'ahnya orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah. Coba bayangkan, Al-Quran, firman Allah dikatakan makhluk, ciptaan. Firman Allah yang merupakan sifat Allah, ya, dikatakan makhluk. Apakah ada bagian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Allah Subhanahu wa taala dikatakan makhluk? Kekafiran yang luar biasa dalam syariah. Kan begitu? Tapi bayangkan, ada juga orang yang memahaminya. Orang yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk dan masih ada sampai sekarang. Iya. Atau ya, saya pernah dapat dan dinikosh, iya, oleh seorang, dan saya tidak menyangka sama sekali bahwa orang ini punya pemahaman seperti itu dan punya syubhat yang luar biasa bahwa Al-Quran itu makhluk. Panjang dia punya banyak dalil tentang Al-Quran itu makhluk. Iya. Nah, kebetulan orang yang saya nikosh ini itu adalah tukang besi yang kerja ketika pembangunan masjid. Dia katakan bahwa Al-Quran itu makhluk, syubhatnya keluar dalam masalah itu. Alhamdulillah semuanya syubhat itu kita patahkan, dan orang ini ya, pun kita harapkan bisa membaik kembali. Yang ingin saya berikan di sini, saya tekankan, bahwa bidah yang seperti ini tersebar di tengah kaum muslimin sampai ditarafkan orang-orang bawahnya, dan jangan dianggap sebagai perkara yang tidak ada. Jadi ada bidah yang mengkafirkan keluar dari Islam, dan ada bidah yang tidak mengkafirkan. Bidah yang tidak mengkafirkan, ya, keluar dari Islam. Dan bidah itu juga bermacam-macam. Ada bidah dalam bentuk ucapan lisan, inilah dikir-dikir yang tidak dituntunkan. Ada bidah yang dalam bentuk keyakinan dalam hati, ya. Dan ada bidah dalam bentuk perbuatan. Dan ini beraneka ragam. Cuma tidak lepas dari tiga perkara ini. Dan bidah juga terbagi dua. Ada bidah asli, ya, bidah asalnya memang bidah, dan ada bidah idhafi, ya, bidah penyandaran saja. Asalnya benar, tapi ketika disandarkan pada suatu tidak benar, jadi bidah hukumnya. Bidah asli, yaitu bidah yang memang tidak ada asalnya sama sekali dalam syariat. Peringatan Isra Mi'raj yang sudah berlalu, diperingati di Indonesia kemarin, itu asalnya memang bidah, tidak ada dalilnya dalam syariah. Ini bidah asli, ya. Nah, bidah Isra Mi'raj, bidah Maulid, ya, satu Muharram, ya, bidah solat nisfu Sya'ban, ya, dan seterusnya. Ini adalah bidah yang memang asalnya, atau solat nisfu Sya'ban nanti, ya, akan masuk ke bidah idhafi. Ya. Kemudian yang kedua adalahnya bidah idhafi, bidah penyandaran. Asalnya disyariatkan, tapi tatkala dia ikat dengan tempat, dia ikat dengan suatu keadaan, ya, dia ikat dengan suatu waktu, maka itu menjadi bidah pada waktu itu. Contoh misalnya berdoa. Berdoa disyariatkan secara umum, tapi ketika berdoa di belakang setiap sholat fardu seperti yang dilakukan oleh banyak orang sekarang, apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Berarti ini bidah idhafi, ya, menambah sesuatu tidak dari agama. Asalnya doa memang disyariatkan, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan doa di belakang sholat, ya. Nah, ketika dia khususkan doa di belakang sholat, ini artinya dia bikin perkara baru dalam agama di luar tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat misalnya secara umum, sholatnya benar, ya. Tapi coba kalau ada yang sholat duhur jam 8 pagi, diterima atau tidak? Tidak akan terima, bikin bid'ah, ya. Yang dikatakan sholat tidak benar, ya. Jangan berdalilkan, loh, masa kamu mengingkari sholat dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, dirikan sholat, ya. Kenapa kamu larang saya sholat duhur di waktu ini? Ya, kita katakan dengan sangat tegas, kamu ini sesat kalau kamu lakukan di jam 8 pagi, ya. Sebab waktu duhur itu nanti ketika matahari tergelincir, kan begitu? Nah, demikian pula sesuatu hal yang lainnya, doa, ibadah, sholat, puasa dan seterusnya, kalau dikerjakan tidak dibangun di atas tuntunan, tidak dibangun, ya, di atas apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, itu masa, maka masuk ke dalam bid'ah idhafi. Ya, ini sekilas tentang bid'ah. Nah, dan pembicaraan tentang bidah ini sebenarnya panjang, cuman saya hanya sekedar meringkas di sini sebab materi kita masih banyak. Iya. Dikatakan di sini oleh pengarang, Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata beliau dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, setiap umatku. Umat itu dalam penggunaan ada dua. Ada ummatul ijabah dan ada ummatul da'wah. Ada umat yang didakwai. Kalau umat didakwai, masuk umat secara umum, yang kafir dan selain muslim dan selain muslim. Kalau umat ijabah, ini umat yang telah menerima dakwah, yaitulah umat Islam. Yang diinginkan di sini, kullu ummati, setiap umatku, yaitu umat Islam, ummatul ijabah. Ya. Setiap umatku yaitu umat Islam, yadkhulunal jannata. Mereka masuk surga. Ini juga keutamaan lain bagi umat Islam. Umat Islam itu semuanya masuk surga. Yang menjelaskan apa, umat yang menerapkan agama dengan baik, agama dengan benar, semuanya akan masuk surga. illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Ya. Nah, maka para sahabat tanya, qalu wa may yabah, siapa yang tidak mau ini? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Kata beliau, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah enggan untuk masuk surga. Maksud dari pengarang membawakan hadis ini di sini, beliau ingin terangkan bahwa Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Islam tidak akan datang kecuali dengan perantara Rasul. Iya. Maka Rasul wajib untuk ditaati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk ditaati. Karena itulah kewajiban bagi setiap Muslim untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan dijadikan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketaatan tersendiri. Siapa yang tidak taat kepadanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang kafir. Naam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kalau kalian berpaling, sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang kafir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kalian kepada Rasul supaya kalian mendapati rahmat. Dan diancam orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, dia akan ditimpa oleh fitnah atau siksaan yang sangat pedih. Imam Ahmad rahimahullahu taala mempunyai kitab judulnya Kitab Taatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan ayat-ayat tentang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kitab ini ada di sebagian akhir Masail Imam Ahmad, di beberapa tempat di Bawadi Al-Fawaid, Bada'i Al-Fawaid karya Ibnu Al-Qayyim, dan beberapa nukilan dari Ibnu Taimiyah dan ya, Ibnu Al-Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Yang jelas para ulama menyebutkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berkata, "Nadartu fil mushaf." Saya lihat di dalam mushaf Al-Qur'an, saya lihat ada 33 ayat semuanya perintah wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi maksud di sini seorang itu wajib untuk mengambil dari syariat Islam itu. Dia wajib untuk mengambil dari syariat Islam itu dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Nah, kalau dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Dan di sini masuk surga, masuk ke dalam surga itu terbagi dua. Ada masuk pertama, masuk dahulu, dan ada masuk belakangan setelah disaring atau setelah dibersihkan. Masuk yang pertama ini orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya lebih banyak sehingga dia langsung masuk surga tanpa melalui neraka. Yang kedua, dari umat Islam ada yang melakukan dosa, jatuh dalam perbuatan dosa, tapi dasar keislamannya masih ada, belum gugur dasar keislamannya, maka ini akan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Nanti setelah itu akan akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan lain bagi umat Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam pasti masuk surga. Apakah masuknya masuk pertama atau masuk terakhir? Nah, apa masuknya masuk duluan atau masuk belakangan? Ini keutamaan bagi umat Islam. Mereka kalau mempunyai dasar keimanan yang benar, pasti akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi Demikian pula nusus di dalam pengharaman, atau ini kita undurkan saya sebab masih banyak pembahasan, kalau diuraikan akan menjadi panjang. Jadi sisi pendalilan pengarang di sini, dibawakannya hadis ini, beliau jelaskan bahwa seorang hamba muslim itu harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dia taat kepada Allah, ya, harus taat kepada Rasulnya. Ya. Sebab agama ini wajib dia masuki semuanya. Ya. Harus diambil Al-Qur'annya dan sunnahnya sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf radhiyallahu taala anhum. Kemudian dikatakan di sini oleh pengarang, kata beliau, "Wa fi sahihi." Dan di dalam as-sahih. Nah, yang diinginkan dengan sahih di sini sahih Bukhari akan datang. Wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalatha. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Iya. Sini kalimat tiga tidak ada mafhumnya, tidak ada pemahaman kebalikannya. Iya. Tapi tidak ada pemahamannya. Jadi tiga ini bukan terbatas pada tiga. Ya mungkin saja ada yang lainnya. Iya. Bukan yang paling dibenci itu cuma hanya tiga ini, tapi dikhususkan tiga ini disebut dalam satu hadis, menunjukkan ini perkara, ya, dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang besar. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga. Mulhidun fil haram. Yang pertama mulhid di al haram. Apa itu al haram? Al haram itu adalah negeri haram, negeri yang harus dimuliakan, negeri yang diharamkan dilakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya. Itulah negeri Mekah dan negeri Medina. Nah, ukuran haram, ukuran kota Medina yang batasan haram itu tidak boleh dimasuki orang kafir, itu ada batasannya. Medina juga, Mekah juga demikian, ada batasannya. Ya. Dua kota ini, ya, haram hukumnya dimasuki orang kafir, dan ada hukum-hukum yang harus dijalankan sebagai penghormatan atas dua negeri ini. Menunjukkan besarnya nilai dua negeri ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mulhidun fil haram. Apa itu mulhid? Berselisih penafsiran para ulama tentang mulhid. Ada yang mengatakan mulhid itu adalah perbuatan kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Dan ada yang mengatakan mulhid adalah membunuh, menumpahkan darah. Dan ada yang mengatakan mulhid adalah berbuat dosa besar, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, perkara baru dalam agama. Nah, dari menafsirkan mulhid, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, apakah larangannya, pengharamannya adalah pengharaman yang sifatnya kesyirikan atau lebih rendah dari itu? Ya. Nah, itu adalah ilhad. Sebab arti asalnya ilhad itu condong berpaling dari jalan yang lurus. Itu ilhad. Ya, ini tafsir yang terakhir ini yang mengatakan ilhad adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, masuk ke dalamnya kesyirikan, dan segala sesuatu yang disebut kesyirikan, membunuh, berbuat bid'ah, berbuat dosa besar, semuanya itu ilhad di negeri haram. Dan itu adalah perkara yang diharamkan. Dalam Al-Quran dikatakan, "Wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aakifu fihi wal baat. Wa may yurid fihi bi-ilhadin bi-dhulmin nudzikhu min 'adabin alim." Siapa yang menginginkan dalam kota haram ini ilhad, dia berbuat ilhad dengan penuh kezaliman, maka kami akan memberikan kepadanya siksaan yang sangat pedih. Iya. Ini ilhad. Maka hati-hati. Kota Mekah dan kota Madinah itu punya hukum tersendiri. Ya. Dosa di sana disepakati oleh para ulama lebih berbahaya daripada dosa di selain Mekah dan Madinah. Tapi diperselisihkan oleh para ulama apakah dosa di sana dilipat gandakan atau tidak. Dan yang benarnya tidak dilipat gandakan. Iya. Sebab ayat Al-Qur'an ya bunyinya tegas, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha." وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, dia dapat 10 pahala, dan siapa yang buat satu kejelekan, dia hanya dibalas sesuai dengan perbuatannya, dan mereka tidak dizalimi. Jadi dosa tidak dilipat gandakan. Cuman jadi ukuran jumlah tidak dilipat gandakan, tapi ukuran bentuk, nah ini yang berbeda. Ya bentuk dosanya, kadarnya, siksaannya, kalau dia berbuat di negeri haram itu lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Sekarang dosa tidak dilipat gandakan, tapi bahayanya sangat besar. Kalau amalan bagaimana? Apakah amalan, setiap amalan di negeri haram dilipat gandakan? Yang benarnya yang dilipat gandakan itu apa yang ada nasnya saja. Dan apa yang ada nasnya itu cuman salat saja. Salat di Masjidil Haram maupun di Masjid apa? Nabawi. Iya. Kalau di Masjid Nabawi salatnya bagikan 1000 salat di negeri lain. Kalau di Masjidil Haram iya. Apa namanya? Salatnya bagikan 100 salat ya. Selain dari masjid yang lainnya, selain dari Masjid Nabawi. Iya. Demikian. Baik. Jadi yang pertama mulhidun fil haram. Kemudian yang kedua dikatakan wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Ya. Ini sisi pendalilan pengarang di sini. Tentang masalah sunnah jahiliyah. Menunjukkan bahwa wajib mengikuti Islam, tidak boleh cari sunnah jahiliyah. Sunnah itu apa? Sunnah itu arti bahasanya adalah jalan. Ya. Karena dia jalan, jalan itu ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik, ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok, ada jalan yang rusak, ya dan seterusnya. Ya. Maka sunnah di sini sisi bahasa, yaitu jalan jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Nah, iya. Mungkin sekarang waktu sudah dekat waktu duhur, insyaallah taala kita lanjutkan setelah duhur, sebab tentang masalah sunnah jahiliyah ini butuh diuraikan lebih panjang. Ini masalah-masalah yang butuh rincian. Ya. Saya cukupkan dulu sampai sini untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.